patah hati, sungguh sakit hati ini gara-gara dia. Berselingkuh di depan mata, janjinya akan setia hingga ke ujung usia, tetapi ternyata janji palsu, modus belaka. Gak ada obatnya, hatiku terluka gara-gara dia. Menduakan cinta, sungguh ku merana. Gak ada obatnya, hatiku terluka gara-gara dia. Sakit yang ku rasa, gak ada obatnya. Sedang patah hati, sungguh sakit hati ini gara-gara dia. Berselingkuh di depan mata, janjinya akan setia hingga ke ujung usia, tetapi ternyata janji palsu. Terima kasih.